مشكورة. جزاك الله خير. حياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat, masih dalam bab ijarah, jual beli jasa atau sewa menyewa jasa, yang sebelumnya telah kita jelaskan definisinya, kemudian syarat sah sebuah ijarah. Sekarang mu'alif akan menjelaskan syarat-syarat dari objek ijarah. Ya. Wasil taqra syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahallahu taala. Faslun. Wa yushtaratu fil 'ayni al mu'ajjarati ma'rifatuha bi ru'yatin aw sifatin fi ghairi ad-dari wa nahwiha. Fasal, disyaratkan untuk benda yang diijarahkan, yang disewakan, dapat diketahui dengan cara dilihat atau disebutkan sifatnya, kecuali ad-dar, yaitu rumah dan yang semisalnya. Ya. Di sini mu'alif menjelaskan tentang syarat dari objeknya, objek yang disewakan yang akan diambil manfaat atau jasa dari yang disewakan. Pertama, kata mu'alif, ma'rifatuha, objeknya itu harus jelas. Ya. Biru'ya, dengan cara melihat. Dia umumnya menyewakan sebuah bangunan atau sebuah tanah atau alat kerja, ya. Harus jelas, jelas bisa dengan cara dilihat. Juga bisa dengan cara disifati. Ya. Umumnya dia mengatakan, saya sewakan kepada kamu kendaraan truk, dump truck yang kemudian dump truck yang diproduksi tahun 2000 sekian, kondisinya demikian dan jelas rinciannya, warnanya, nomor polisi, platnya, ya, sehingga dengan sifat dengan disifatkan, dengan menjelaskan kualifikasinya jelas, yang membedakan harga semuanya dijelaskan. Truk biasa dengan dump truck itu berbeda harga sewanya, dan dia jelaskan dengan sifat ini menjadi jelas. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nahan bil gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas. Ya, jelas bisa dengan dilihat, bisa dengan spek. Maka dengan salah satunya boleh. Terkadang kalau dilihat langsung lebih bagus, kalau tidak dengan cara spek juga boleh. Fi ghairi dari wa nahwiha, tetapi mu'alif mengecualikan ada beberapa objek yang tidak bisa cukup dengan dijelaskan, harus dilihat. Ya, itu kata beliau adalah dar, rumah. Rumah terdiri dari beberapa kamar. Ya. Wa nahwiha, dan semisalnya sebagian ulama mengatakan tanah. Hal ini kembali kepada kembali kepada uruf, kebiasaan atau istiadat di masa dahulu, ya, untuk membuat suatu rumah, untuk penjelasan speknya mungkin tidak serinci di masa sekarang. Di masa sekarang orang bisa menyebutkan meternya, jenis keramiknya, dindingnya, atapnya, tingginya, dan semuanya, sehingga bisa menjadi jelas. Yang jelas di sini kaidahnya bahwa adalah harus jelas, tidak ada gharar. Di sini mu'alif mengatakan bahwa untuk beberapa objek seperti rumah, kata beliau, ya, ini tidak bisa disifati, harus dengan dilihat. Hukum asalnya bahwa larangan hanya kepada gharar. Ya, gharar itu bisa dihilang atau diangkatkan dengan cara dilihat atau dengan cara penjelasan spek, tergantung bagaimana cara penjelasan speknya. Ya, ya, baik, Syekh. Wassalam. Ya, baik. Nah. في غير الدار ونحوها قال المؤلف رحمه الله تعالى وأن يؤكد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في ظئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, dan akad dan keduanya berakad atau penyewa berakad untuk manfaat dari benda tersebut bukan bagian-bagiannya, maka tidak sah sewa sebuah makanan untuk makan, untuk dimakan. Tidak juga sah lilin untuk dinyalakan dan hayawan untuk diambil bagian susunya illa fil dhi'ri, kecuali pada dhi'ri, namanya aziz murdi'ah, ibu menyusui. Nah, wa na'ul bi'ri, demikian juga na'ul bi'ri yaitu air sumur, wa ma'ul ardi wa yadkhulani taba'an, dan air yang ada di dalam bumi keduanya masuk taba'an, mengikut. Nah, baik. Syarat yang kedua yang menjadi objek manfaat, menjadi objek dari sesuatu tadi adalah jasanya, bukan ajza'nya. Ajza itu bagian-bagiannya, partikel-partikelnya. Artinya yang menjadi objek dari barang itu adalah jasanya. Rumah bukan batanya diambilnya, bukan gentengnya diambilnya, bukan dindingnya, tetapi jasa di rumah tadi. Ya, ini persyaratan menurut mu'alif. Walaupun seperti yang sebelumnya kita sudah jelaskan, di sini juga mu'alif menjelaskan kecuali statusnya mengikut, kata mu'alif. Bila seseorang menyewakan tanah, di sana disewakan rumah. Rumah tentu di atas tanah, dan di tanah tadi ada beberapa pohon yang menghasilkan buah, atau di tanah tadi ada sumber air. Kalau di negeri gurun seperti di Arab, tentu air merupakan suatu hal yang sangat mahal. Ya, maka kalau mengikut tabaan, hukumnya tabi', hukumnya mengikut sama dengan diikutinya. Ya, sebagaimana yang diikutinya boleh dijadikan transaksi objek dari akad ijarah, yang mengikut juga boleh dalam rangka mengikut. Nah, ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Tapi bagaimana kalau dibuat akadnya khusus seperti yang diinginkannya adalah buah? Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan, ini ada istilah para ulama, jumhur para ulama tidak membolehkan karena ini mengandung unsur gharar. Ya. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah memperbolehkan. Ya. Kemudian di sini juga Syekh Ibnu Taimiyah memperbolehkan untuk jenis yang ajzanya tersebut, partikelnya tersebut muncul dengan cara tatabu' tawali, yaitu tidak langsung. Ya, tidak langsung, sedikit demi sedikit, seperti susu. Susu kan enggak langsung diperas hari itu habis, enggak. Diambil sedikit, diambil sedikit, diambil sedikit. Menurut beliau, sesuatu yang keluar dengan tatawarat ma tatabaat fahiya kal manfa'ah. Kata beliau, sesuatu yang keluar dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, itu bisa disamakan dengan jasa. Syekh berdalil dengan bolehnya azir, bolehnya membayar upah kepada wanita yang menyusukan. Di nas dari Quran, Allah mengatakan fa in adha'na lakum fa atuhun ujurahun. Bila wanita-wanita tersebut menyusukan anak-anak kalian, maka beri upah-upah mereka. Nas dari Quran, ijma' para ulama boleh wanita menyusukan anak orang lain dengan cara mendapat upah. Para ulama yang mengatakan bahwasanya air susu bukan ini jual air susu. Kalau maaf, mereka mengatakan ini yang dijual adalah air susu. Air susu tidak boleh diperjualbelikan karena di bagian dari tubuh manusia. Ya. Kalau dikatakan ini adalah jasa untuk merawat si anak. Ya. Sekedar anak untuk didiamkannya, didekatkan ke badannya. Kalau wanita ini sedang tidak keluar asinya, tentu tidak ada orang yang menyusukan ke dianya sekedar untuk ditempelkan bibir si anak, mulut si anak ke tempat asi dari si wanita tersebut. Berarti yang dimaksud di sini adalah susu. Dan Allah mengatakan berikan upahnya. Berarti ini bisa menjadi sebuah kaidah bahwa sesuatu memang ditujukannya adalah zatnya, tapi dia keluar dengan perlahan-lahan manfaat apa keluar dengan perlahan-lahan tidak sekaligus, maka ini bisa masuk dalam akad ijarah. Ini menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ya, Allah Ta'ala alam, cukup saya kira. Saya lanjutkan nanti syarat yang ketiga. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa pembahasan terkait dengan benda yang disewakan dan ketentuan syariat dalam permasalahan ini. Kita berikan kesempatan bagi Anda untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang bertanya, silakan di layan telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kita terima untuk telepon yang pertama. Silakan. Baik, kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Adia di Jakarta. Baik, silakan Abu Adia. Alhamdulillah, ada dua pertanyaan singkat. Ya. Yang pertama, saudara saya di kampung sedang membangun sebuah rumah, kemudian minta dipinjamkan sejumlah kantong semen, Ustaz. Cuman karena posisi saya di Jakarta. Kantong semennya dipinjamkan atau semen bersekian sak? Itu semen sekian sak gitu. Ah, ya, kantongnya dong dipinjamin. Oh, bukan. Ya, terus. Okay. Kemudian karena saya di posisi di Jakarta, Ustaz, saudara di kampung, kalau saya berikan dalam bentuk uang, Ustaz, itu apakah diperbolehkan? Maksudnya misalkan semen dengan akadnya semennya misalkan semen merek A di misalnya di toko bangunan itu misalkan harganya 50.000, saya pinjamkan, saya kasih pinjam 50 sak. Jadi saya kasih uang 1 juta nanti biar dia beli sendiri. Itu apakah seperti itu diperbolehkan, Ustaz? Anda ingin dapat untung dari uang itu atau hanya ingin membantu saudara? Enggak sih, Ustaz, maksudnya untuk mempermudah saja, Ustaz. Tidak. Pertanyaan saya jelas, tinggal jawab iya atau tidak, nanti saya jelaskan bagaimana sebaiknya. Iya. Anda ingin dari uang yang Anda pinjamkan, Anda ingin dapat uang yang bukan dipinjamkan, uang yang keluar dari Anda, ingin dapat untung atau sekedar ingin membantu saudara? Tidak, Ustaz, sekedar membantu saja, Ustaz. Kalau sekedar membantu saja, Anda transfer uang ke dia, selesai urusannya, nanti bayar sejumlah uang itu. Oh gitu, Ustaz. Kalau Anda khawatir umpamanya kondisi gonjang-ganjing keuangan ekonomi bermasalah dan jumlah dipinjamnya besar, kalau 1 juta mungkin enggak ada masalah. Kalau angkanya besar mungkin 50 juta atau 100 juta, sebaiknya Anda serahkan ke dia emas. Oh, emas, Ustaz, ya. Sebaiknya. Kalau cuman Anda mintakan kepada dia atau kepada saudara yang lain yang ada di kampung untuk serah, ini saya kirim uang, tolong kamu belikan emas, serahkan ke si fulan, dia pinjam emas ke saya sekian. Baik. Tapi kalau dia bayar dengan waktu jangka pendek, enggak perlu juga dengan emas. Oke, ya, akan bikin repot saja. Ada satu lagi, Ustaz Afan. Ini mengenai jual beli online, Ustaz. Jadi istri kami jual beli online, biasanya udah membebankan ongkos kirim, misalkan sejumlah berapa jumlah yang harus dikirim ke daerah tertentu gitu. Kemudian biasanya kalau jumlah kirimannya banyak, Ustaz, itu dari pihak si kurir, pihak penyedia jasa pengiriman itu memberikan bonus gitu, Ustaz. Sebentar, istri Anda berakad dengan pembeli bahwa biaya pengiriman ditanggung oleh istri Anda atau ditanggung oleh pembeli? Ditanggung oleh pembeli, Ustadz. Sudah dibebankan ke pembeli. Misalkan harga beda, sebentar. Beda akadnya, beda hukum, konsekuensi hukumnya. Baik. Kalau istri Anda mengatakan harga sudah termasuk ongkir, berarti semua manfaat, bonus, segala macam dari pihak kurir itu milik istri Anda. Baik. Halal. Tapi kalau istri Anda mengatakan ini harga di luar ongkir, ya, kalau ongkir di kurir A sekian, B sekian, silakan kalian pilih. Kalau ini semua manfaat dari pihak jasa ekspedisi, bukan milik istri Anda. Karena istri Anda hanya wakil untuk menyerahkannya atau memberitahukan kepada pihak ekspedisi mengambil dan mengirimkan. Berarti kalau ongkos kirim sudah dibebankan ke pelanggan dan bukan dibebankan. Paham tadi pertanyaan jawaban saya? Saya ulangi. Berbeda akadnya. Kalau istri Anda mengatakan harga ditulis dia umpamanya 150.000 atau sekian lah, mau 1 juta atau berapa, dan dia mengatakan ini sudah termasuk ongkir, ongkos kirim, berarti ini ongkos kirim ditanggung oleh istri Anda. Dan istri Anda yang berakad dengan pihak ekspedisi. Maka seluruh manfaat, bonus, apa namanya, reward atau cashback segala macam itu milik istri Anda. Karena yang berakad dengan pihak jasa ekspedisi istri Anda. Paham? Paham, Pak Ustaz. Kalau bentuknya istri Anda mengatakan harga tidak termasuk ongkos kirim. Ya. Harga tidak termasuk ongkos kirim. Dia mengatakan harga 1 juta rupiah fix. Nilai akhirnya tergantung di mana Anda berada, pembeli berada. Kalau pembeli berada umpamanya dekat dari posisi si penjual, ongkos kirimnya lebih kecil. Kalau pembeli berada jauh, umpamanya di Irian atau di Kalimantan atau di Sulawesi, Sulawesi Utara, ongkosnya bertambah, ongkosnya sekian. Ini berarti istri yang bertanya ini bahwa dia hanya wakil dari si pembeli. Tolong, nih uang kamu kamu sampaikan kepada pihak kurir untuk mengambil dan mengantarkan kepada saya. Berarti ini jasa dan manfaat, bonus dan segala macam ini milik si yang mengirimkan. Milik orang yang membeli, bukan milik istri yang istri Anda yang menjual tadi. Saya kira sangat jelas ini. Masya Allah. Kalau Anda umpamanya dia ambil dan sekarang dia baru tahu, enggak, kemarin ada yang jual ongkir include, ada ongkir yang terpisah, sekarang manfaatnya sudah diambil, bagaimana? Ini berarti mengambil harta yang tidak halal. Masya Allah. Tinggal bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dia perkirakan berapa yang ongkirnya include, berapa yang tidak, berapa persen. Nah. Yang tidak tadi, semua bonusnya dia berikan kepada fakir miskin, atas dia sedekahkan fakir miskin atas nama pemilik yang pembeli. Karena ini akadnya wakalah. Wakil. Dia mewakilkan kepadanya dan wakalah adalah amanah, tidak boleh diambil keuntungan seperti Urwah bin Al-Jar Al-Bariqi yang Rasulullah SAW menyerahkan 1 dinar kepada beliau untuk beli kambing kurban. Alhamdulillah dengan 1 dinar biasanya kambing kurban harga segitu emang. Tapi Allah bisa mendapatkan 2 kambing dengan 1 dinar. Kemudian di tengah jalan ada yang membeli 1 kambing dengan 1 dinar. Ya, satu perak pun tidak diambil oleh Allah. Kambing dan uang 1 dinarnya diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun tidak memberikan 1 dinar tadi kepada beliau. Kata beliau, kalau gitu, itu ambil 1 dinar kan milik kamu, kan saya ambil kambing doang. Enggak, karena akadnya wakalah. Karena akad wakalah itu amanah. Seluruh manfaat, keuntungan itu milik orang yang mewakilkan. Kalau tidak ada upah, jelas miliknya semuanya. Maka dalam hal tadi, itu penting diperhatikan oleh penanya dan kaum muslimin yang berhubungan dengan hal seperti ini. Karena kalau tidak, di akhirat akan susah urusannya. Karena sudah banyak transaksi terjadi dan bentuknya adalah di luar ongkir dan pasti manfaatnya diambil oleh dia. Ya, ini apa yang tidak halal? Hasanan Taib, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian jawaban dari Ustaz dan pendengar yang bertanya via telepon. Semoga ini mendapat pencerahan dan mohon maaf terputus tadi, sempat terputus hubungan teleponnya. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di 0218236543. Taib, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Riau, Ustaz. Silakan, akhi, faddal. Naam, silakan. Ustaz, saya ada akad istisna, Ustaz. Insyaallah. Jadi setelah berjalan proyeknya seperempat, putuslah kontraknya, Ustaz. Kenapa putus kontraknya? Karena direktrisnya enggak dipakai lagi sama ownernya, Ustaz. Sebentar, Anda sebagai apa? Saya sebagai tukang, Ustaz. Berarti Anda bukan istisna, Anda berarti akadnya ijarah karyawan di perusahaan itu atau gimana? Nah, saya teknisi, jadi saya masukkan penawarannya lewat direkturnya. Oke, direkturnya udah kita jalan. Tidak paham saya, tukang, teknisi, masuk apa? Saya tukang listrik, Ustaz. Anda bukan listrik. Yang Anda jual ke mereka apa? Jasa atau dengan barang sekalian? Anda jual ke perusahaan tadi. Perusahaan yang direktrisnya tadi diganti oleh ownernya. Hubungan Anda dengan mereka apa? Jasanya. Apa? Barang dengan jasanya, Ustaz. Anda menjual, perusahaan yang direktrisnya diganti itu perusahaan bergerak di bidang apa? Perumahan, Ustaz. Mereka bikin perumahan. Iya. Kemudian listrik. Mereka minta Anda untuk listriknya. Iya. Untuk instalasinya Anda pasang, ya, jasa dan barang Anda, dari Anda juga barang gitu. Iya. Terus sudah saya pinjam uang minta uang seperempatnya, Ustaz. Anda akad kontrak ada tertulis? Tertulis ya ada, cuma harga sekian rumah, misalnya 100 rumah, 100 juta. 100 rumah, 100 juta, dibayarnya 30% pada saat transaksi. Ya. Terus? Sekarang sudah putus. Putus sampai di mana? Anda sudah mengerjakan berapa persen? Kerja cuma paling belum sampai lah seperempat, Ustaz. 25%. Kenapa putus? Anda kan sudah dibayar 30%. Nah, yang saya kan akadnya sama direkturnya, Ustaz. Enggak sama owner, Ustaz. Sama siapapun berakad enggak ada masalah. Anda wajib memenuhi akad Anda, yaitu Anda sudah terima uang 30%, kerjakan sebanyak 30%. Jadi direkturnya bilang, "Udah, Pak. Kamu jangan kerjakan lagi di sana, yang uang kemarin udah jangan dibahas-bahas lagi," kata direkturnya. Jadi saya bingung, Ustaz. Anda tetap ke ownernya. Anda dalam akad dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Akad istisna itu akad yang mengikat, akad lazim. Apa arti akad lazim? Tidak bisa satu pihak membatalkan sepihak begitu saja. Anda beli rumah kepada seseorang, setelah Anda beli, sebulan Anda pakai, Anda bilang, "Enggak jadi, ini saya kembalikan rumah sini, uang saya." Ya, enggak bisa. Akad mengikat. Dia tidak bisa mengembalikan uang Anda lagi. Yang bisa, dia kalau dia mau, dia beli mungkin dengan harga waktu Anda beli, atau mungkin lebih mahal, mungkin lebih murah, atau mungkin dia sama sekali enggak mau beli, itu haknya dia. Ini akad yang kedua. Jelas, kalau Anda sudah berakad dengan pihak developer tadi untuk menyelesaikan pengerjaan instalasi listriknya dengan harga sekian, ya, kewajiban Anda untuk menyelesaikan terus, kecuali Anda redo. Kalau Anda redo putus tengah jalan, ya terserah Anda. Kalau Anda tidak redo, tetap Anda mengerjakannya dan tetap Anda dapat hak Anda sampai sisa 100%. Baik. Demikian nanti. Oke. Berarti saya harus kerjakan sampai sehabis uang yang saya ambil kemarin ya, Ustaz ya? Iya, sebanyak 30% iya. Berarti saya langkaui yang direktur tadi enggak apa-apa, Ustaz ya? Enggak ada yang langkaui, itu kan akad seperti itu. Akad terima pada tanda tangan, terima uang 30%, berarti kerjakan 30% dari kesepakatan. Kita soalnya enggak ada tanda tangan, Ustaz, enggak ada, cuma ngomong-ngomong gitu aja, udah. Ya udah, omong-omong kan betul itu, omong-omong enggak ada masalah. Berarti saya langsung berhubungan sama ownernya, Ustaz ya. Enggak apa-apa berarti, Ustaz ya. Tidak ada masalah. Demikian. Direksi itu hanyalah wakil dari si owner. Bila dia sudah pecat wakilnya, ya Anda dengan pemiliknya. Terima kasih, Ustaz. Afwan, ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pendengar kita di Riau. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang ketiga, masih di via telepon, silakan di 021 823 6543. Kita angkat kembali. Halo, silakan akhi. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Halo, iya silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Halo, silakan. Dengan nama Allah di Padang. Baik, silakan. Pendengar kita di Padang, silakan. Halo, di Padang. Ya. Silakan. Silakan. Ini Ustaz, saya punya ini Ustaz. Ada teman saya membeli barang sama saya, Ustaz ya. Kurang jelas. Puan, maaf terputus-putus suara teleponnya. Halo, bisa dikecilkan dengan volume suara TV atau radionya, Bapak? Cukup monitor via telepon. Iya, silakan, Pak. Halo. Baik, tampaknya terputus. Kami mohon maaf. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021 823 6543. Bagi Anda yang ingin bertanya, ya kita akan sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan hamba Allah di balik papa. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gini Ustaz, saya mau tanya. Mau tanya tentang ini zakat harta Ustaz. Iya Ibu. Kecilin lagi. Iya silakan Bu. Gini Ustaz, maaf. Akhir 2017, nah, saya kan kasih pinjaman ke ponakan saya uang gitu, cuma secara bertahap. Saya ini sebetulnya belum tahu, baru satu bulan yang lalu tahu kalau itu ada zakat hartanya gitu loh. Jadi itu sudah melebihi nisab gitu. Saya waktu itu belum mengeluarkan zakatnya sampai sekarang. Jadi saya bingung karena itu kan udah 2 tahun tuh nisabnya. Nah, saya bingung menghitung zakatnya itu, Ustaz. Sebentar, Ibu. Uh-huh. Itu yang Anda pinjamkan 2017, sudah Anda terima atau belum? Sampai sekarang masih saya terima separuh, Ustaz. Dan mencicil. Dia mencicil. Ya, kewajiban Anda setiap Anda terima, keluarkan sekali aja. Tidak perlu lebih. Sudah 2 tahun, Ustaz. Iya, karena Anda tidak bisa menggunakannya, kan di tangan orang. Oh gitu. Jadi misalnya saya terima separuh itu kan udah mencapai nisab. Sampai nggak sampai nisab, setiap Anda terima kali 2,5% keluarkan zakatnya. Oh begitu. Soalnya dia gini Ustaz, saya bingungnya itu kan gini, karena memang udah melebihi nisab banget gitu. Terus saya udah 2 tahun gak kurangin, saya takut banget kalau itu saya menjolimin hak orang gitu loh Ustaz. Jadi saya bingung apakah harus saya keluarkan selama 2 tahun gitu. Jadi ini sebetulnya setiap dia membayar, saya harus keluarkan 2,5% gitu ya Ustaz ya? Iya Ibu. Oh begitu, misalnya dia membayar 10 karena dia angsur kan, itu saya keluarkan segitu gitu ya Ustaz ya? Iya, 2,5% keluarkan dari 10. Oh gitu, jadi saya nggak perlu membayar misalnya 2 tahun dikalikan begitu ya Ustaz? Kalau Ibu, kali itu bukan kewajiban, tapi kalau Ibu ingin lebih ya silahkan, itu namanya sedekah biasa. Oh begitu. Iya. Sama ini Ustaz sebentar. Anu kemarin itu kan ada juga ponakan saya pinjam untuk modal gitu kan Ustaz. Nah terus apa namanya kesepakatannya itu bagi hasil 40-60 gitu kan. Kalau rugi nah, siapa yang nanggung? Iya. Kalau terjadi kerugian siapa yang menanggung? Nah itu dia nggak jelaskan karena begini Ustaz. Itu kan untuk ATK dan itu pasti karena dia memang mensuplai untuk dinas-dinas dan dinas kan memang bukan jualan gitu loh Ustaz, maksudnya pasti keluar dan keuntungannya pasti gitu, jadi nggak ada kerugian karena itu kesepakatannya kerugian siapa yang menanggung? Nggak ada kesepakatannya Ustaz, dan kemarin begini makanya saya bingungnya sebentar begini. Kalau dari ucapan ibu mengatakan pinjam. Kalau pinjam berarti untung rugi, dia tidak menanggung kerugian. Ibu tidak menanggung kerugian kan kalau dia pinjam? Saya kurang paham kemarin gini Ustaz. Dia bilang gini, Tante, saya ini perlu modal. Perlu modal, terus? Tante kan ada daripada maksudnya nganggur, bisa enggak saya pakai sekian katanya gitu. Pakai sekian terus? Terus nanti kita bagi hasil 40-60 katanya gitu. Kalau hasil karena, kalau ada untung, kalau tidak ada untung rugi. Nah dia nggak ada ngomong gitu, makanya kemarin. Tinggal ditambahkan sekarang, katakan kepada dia, ya kalau ada untung, kapan untung itu dibagi setelah modal kembali seluruhnya. Oh, enggak Ustaz gini ceritanya, dia bilang. Itu pencairannya kan setiap Desember. Jadi uang itu sampai 1 tahun kan. Setelah Desember dia cair. Tapi dia itu begini, membuat saya ragu tuh begini Ustaz. Dia gak ada menjelaskan apakah dia untung, apakah dia rugi. Tiba-tiba dia bilang begini sama saya, Tante, bagi hasilnya Tante sekian, katanya begitu kan. Nah saya diem aja, saya masih bengong karena baru kali itu dia pinjam ke sebentar, saya. Sebentar Ibu, mohon maaf. Iya ya. Ya. Uang yang Anda pinjam, uang yang Anda setorkan kepada, Anda serahkan kepada dia, sudah kembali semuanya atau belum? Kembali belum Ustaz, belum. Berapa persen baru yang kembali? Sama sekali belum, dia cuma baru ngasih bagi hasilnya aja Ustaz. Dari mana ada bagi hasil kalau uang pokoknya belum kembali? Nah saya nggak tahu, cuman dia bilang katakan kepada dia, di dunia yang ada bagi hasil itu, hasil itu adalah kelebihan dari pokok. Sekarang pokoknya belum kau kembalikan satu sen pun juga, kau bilang bagi hasil. Hasil mana? Berarti yang Anda ambil, Anda makan uang Anda sendiri, dan yang dia makan pun uang ibu, bukan hasil. Oh gitu. Ya iyalah. Bagi hasil itu ada setelah semua uang kembali, ada selisihnya, itu yang hasil yang harus dibagi. Ibu sebentar, dengar dulu Ibu. Ibu serahkan kepada dia, dia butuh 100 juta, Anda serahkan 100 juta. Dia baru dapat 10 juta pembayaran. Pembayaran ini modal tadi 100 juta, sudah ada hasil atau masih rugi? Masih rugi 90 juta. Kemudian dia katakan kita bagi 60, 40 ribu, 60, 6 juta, saya 4 juta. Berarti Ibu makan uang sendiri, dia makan uang Ibu. Tapi setelah 100 juta kembali ke tangan ibu, ada lagi uang 10 juta, 3 juta, 4 juta, 100 juta, berapa juta, itu mau dibagi silahkan. Oh gitu, jadi selama uang pokok saya belum kembali, itu namanya belum bagi hasil Ustaz ya? Iya Ibu, betul. Oh, karena saya khawatirnya gini Ustaz. Mungkin kita cukupkan untuk memberikan kesempatan bagi yang lain ya. Iya, iya, makasih. Baik. Mohon maaf saya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Tambahan talik set. Cukup. Baik. Kalau muslimin sering seperti itu. Dia bikin kerja usaha sama setiap penjualan, umumnya setor modal masing-masing 50 juta, 50 juta. Penjualan pertama 50 juta sudah habis dalam bentuk barang, dalam bentuk jasa, aset, segala macam biaya operasional. Kemudian penjualan pertama dapat uang 10 juta. Ini kita udah berhasil, kita bagi amanah, ada hasilnya. Uang 10 juta belum kembali, hasil itu ada setelah ya kembali modal pokok. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, semakin jelas dan semakin paham kita dari apa yang disampaikan Ustaz dan dari pertanyaan Ibu tadi. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan untuk pendengar yang selanjutnya masih di via telepon di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk, akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Subuhan di Kendari. Baik, Bapak di Kendari, mohon maaf dikecilkan dulu Pak volume suara TV atau radionya. Ada feedback supaya lebih jelas suaranya. Baik, silakan Pak, pertanyaannya kepada Ustaz langsung. Saya mau nanya ini Ustaz. Siap. Ini ada teman saya menjual mobil ke saya dengan harga $80 juta. Ngapain mobil? Jadi dia butuh cash. Apakah bisa saya ambil pembiayaan begitu tanpa uang muka? Pakai itu mas tergolong riba Ustaz? Saya nggak paham Bapak. Ada teman dia ngapain? Halo. Dia mau jual mobilnya dengan harga. Dia mau menjual mobilnya dengan harga 80. Ya Ustaz. Terus? Tapi saya tidak ada kemampuan. Tidak ada uang tunai. Untuk bayar cash. Kalau dicicil bisa. Kalau dicicil bisa Pak. Ya. Dan Anda sangat butuh mobil ini atau tidak? Jadi sejauh mana kebutuhan Anda akan mobil ini? Saya butuh bawa taksi online begitu. Untuk bekerja. Ya. Ya. Terus tidak ada uang bayar tunai. Tidak ada uang untuk bayar tunai. Tapi kalau nyicil bisanya dari mana berarti nyicilnya? Dari hasil naksi gitu, nggak ada naksi? Iya. Dari hasil taksi online gitu. Anda tidak ada punya ada aset yang lain yang bisa dijaminkan, tanah segala macam? Kos tanah tidak ada, hanya ada modal kepercayaan saja dari leasing gitu. Oh, kalau leasing tidak boleh Bapak. Anda datanglah ke pihak seseorang yang punya rezeki, atau datang ke lembaga keuangan syariah, katakan kepada mereka saya pengen mobil bekas seperti itu, belilah oleh kalian dahulu, setelah kalian beli saya beli dari kalian lembaga keuangan syariah dengan mencicil boleh lebih mahal, tapi dengan syarat tidak ada denda keterlambatan. Kalau pihak lembaga keuangan syariah tadi mau, alhamdulillah. Jelas? Halo, jelas Bapak? Naam. Ya, jelas Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan barakallahu fiik, Pak. Baik, alhamdulillah kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Kami angkat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki tabungan senilai 60 juta rupiah Ustaz dan sudah setahun berjalan. Apa dikeluarkan zakatnya dan kepada siapa diberikan zakat mal tersebut Ustaz? Sekarang 60 juta nisabnya 85 gram emas, 24 karat. Tergantung setahun dulu, kalau sudah sampai nisab, sudah uangnya sama dengan 85 gram emas, dan sampai sekarang masih, karena 60 juta sekarang enggak sampai 85 gram emas, sekarang emas 800. Allah Ta'ala, tapi lihatlah kalau dia punya uang yang lain selain yang di tabungan, ada uang di dompet, ada uang di mana yang bisa mencukupkan 85 gram emas, maka dengan demikian ya dizakatkan dikali 2,5%, uangnya 2,5% tadi diberikan kepada fakir miskin. Jazakumullah khairan. Demikian penting ada yang bertanya. Tabarakallah fi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya menggarap sawah milik orang lain. Semua biaya bibit, pupuk dan pemeliharaan saya yang menanggung. Lalu setelah panen hasilnya dibagi dua dengan si pemilik sawah. Sudah benarkah cara seperti ini Ustaz? Dari Pak Wan di Aceh. Insyaallah sudah benar. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian Pak Wan di Aceh. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, dari pendengar kita di Jember. Profesi saya adalah penyedia jasa kontraktor, dan dalam mendapatkan pekerjaan ada komitmen fee dengan pengguna jasa. Bagaimana hukumnya mekanisme seperti ini? Komitmen fee dengan pengguna jasa atau oknum? Tidak disebutkan. Sebentar, apa itu jasa kontraktor itu apa? Beragam mungkin. Wallahualam. Nah, skip aja yang lain. Baik. Kita harapkan pendengar yang bertanya mungkin secara lebih spesifik yang lebih jelas, tidak secara umum, ini akan lebih memudahkan kita untuk atau Ustaz memberikan penjelasan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita Ustaz, apakah yang dimaksud dengan istisna murabahah, dan apakah adakah lembaga yang amanah yang bisa menjadi mediator atau perantara antara pemodal dengan pengusaha? Tiga pertanyaannya. Istisna murabahah, apa lembaga mediator antara pengusaha dengan pemilik dana? Pertama, istisna adalah akad gabungan antara akad jasa dengan akad barang. Berarti yang dijualnya kepada Anda bukan material, tetapi material sudah berubah menjadi bentuk barang baru yang diolahnya sendiri. Yang dijualnya kepada seseorang bukan semen, pasir, besi, tapi yang dijualnya adalah rumah dari material dibuatkannya, diubahnya menjadi rumah. Maka ini nama akadnya dengan istisna. Kemudian akad murabahah. Murabahah adalah diantara bentuk akad amanah, di mana si penjual mengatakan kepada pembeli, aku dapatkan harga barang ini sekian. Umpamanya barang ini aku beli dengan harga, motor ini aku beli dengan harga 10 juta. Berapa ingin kau beri saya keuntungan? Dia mengatakan, saya beri keuntungan 1 juta. Ini nama akadnya murabahah. Ya. Lawan dari murabahah, dari akad amanah adalah musawamah. Musawamah dia tidak menyebutkan harga modal mendapatkan barang. Dia mengatakan, saya jual motor ini kepadamu 11 juta. Si pembeli, calon pembeli mengatakan, memang modalnya berapa? Ya, saya kan enggak mesti harus menyebutkan modal kamu. Ini nama akadnya musawamah. Dua-duanya boleh. Yang ketiga, adakah lembaga yang menjadi perantara antara pekerja dengan pemodal? Ada. Dia hanya bertanya ada atau tidak. Ada tentunya. Tinggal Anda cari beberapa sekarang, alhamdulillah ada beberapa financial technology yang mempertemukan antara pemodal dengan para pemilik badan usaha. Ya. Cari yang syariah sesuai dengan syariat Allah. Yang penting Anda mengerti bagaimana skema mekanisme dari sebuah akad yang tidak riba, yang bentuknya tidak pinjaman, di mana si investor akan mengalami kerugian bila terjadi risiko dalam usaha yang dikelola tadi yang di luar kesengajaan atau kelalaian si pengelola. Alhamdulillah, jazakumullah khair. So, demikian pendengar kita yang bertanya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari pendengar kita di Lampung. Biasa saya seorang YouTuber yang sudah berpenghasilan 40 juta rupiah sebulan dari iklan di YouTube. Saya sudah berusaha untuk men-setting akun channel tidak menampilkan iklan yang ada musiknya, wanita tanpa hijab, rokok, judi, money game, dan seterusnya. Namun terkadang tetap muncul iklan yang tersebutkan tadi, Ustaz. Meskipun masih ada juga iklan-iklan yang tidak melanggar syariat Islam. Pertanyaannya, bagaimana hukum penghasilan uang dari sumber iklan tersebut yang bercampur antara iklan yang halal dan syubhat? Dan kedua, apakah uang hasil dari iklan YouTube boleh digunakan melunasi hutang orang tua saya di bank konvensional, Ustaz? Dan apakah juga diperbolehkan untuk membiayai pendidikan menuntut ilmu misalnya? Jazakallah khair. Insyaallah. Pertanyaannya tadi. Ya, bila bercampur antara yang halal dan haram, Anda pisahkanlah. Berapa persen penampilan iklannya yang ada musik, umpamanya 60%, berarti yang halal dari uang yang diterima hanya 40%. Ya, 60% ini Anda berikanlah kepada para fakir miskin. Ya, kepada orang tua Anda tentu jangan beli yang haram, beli yang halal. Kecuali untuk umpamanya menyelesaikan hutang orang tua di bank tadi, pihak bank minta pokok dengan bunga ribanya. Bunga ribanya ini, kalau repot Anda menyelesaikannya secara benar, bayar dengan pakai uang yang haram tadi. Dan uang yang haram 60% tadi bisa juga untuk biaya sekolah adik-adik Anda, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khair. Demikian pendengar kita di Lampung, barakallahu fik, dan jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, apabila ada seseorang yang berhutang, Ustaz, dan tidak mampu membayar atas kesepakatan membayar dengan kerja, apakah diperbolehkan, Ustaz? Boleh. Tentu disepakati berapa lama dia bekerja, apa jenis pekerjaannya, ya. Bila dengan syarat si pemberi hutang tidak dapat manfaat lebih dari ini. Umpamanya dia menghutangkan dahulu 10 juta. Ya. Jasa yang diambil ini harus senilai jasa umum 10 juta. Ya. Umpamanya bekerja 8 jam selama 30 hari. Dia tidak boleh minta bonus selama 35 hari karena dia dapat manfaat dari hutang tadi. Ya. Maka itu boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Kalau dari awal dia buat akadnya, boleh dia minta keuntungan. Ya, kata dia, saya tidak mau minjamkan kamu uang. Saya ingin kamu bekerja 8 jam selama 40 hari. Dengan 10 juta saya bayar di depan. Ini boleh. Tapi kalau ini sekarang sudah terjadi pinjam-minjam, dia tidak boleh mendapatkan keuntungan. Beda dengan awal tadi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki usaha kredit syariah. Apakah boleh ketika saya memberikan barang untuk dikreditkan, akan tetapi si pengkredit mencari barang sendiri, kemudian di DP sama pemberi kredit, Ustaz? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Pemberi kredit? Iya. Jadi saya membeli, apakah boleh ketika saya membeli barang untuk dikreditkan, tetapi orang yang mau mengambil barang mencari sendiri barangnya sendiri, kemudian di DP sama si pengkredit tersebut, Ustaz? Yang DP ini ya, siapa? Yang Anda yang punya usaha kredit atau orang yang pengen beli dengan kredit? Kalau bahasa kredit yang meminta dikreditkan, Ustaz. Wallahu a'lam. Nah. Kalau umpamanya Anda yang punya toko, nah, Anda yang ber-DP, Anda berakad, boleh, tidak ada masalah. Kalau yang berakad dengan penjual adalah yang akan mengajukan merobahah tadi atau kredit taksib tadi, jual beli dengan tidak tunai kredit, dia yang berakad dan dia yang membayar DP, maka ini hukumnya riba. Berarti dia berakad dan tidak punya uang untuk melunasi, posisi Anda sebagai toko kredit hanya menutupi sisa utangnya. Bila sisa utangnya Anda tutupi, tidak boleh Anda terima berlebih. Bila Anda tidak berlebih, namanya riba. Tayyib, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, semoga mendapatkan pencerahan, barakallahu fiik. Kami angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima kembali via telepon. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya sudah meninggal, Ustaz, dan kewajiban zakat pertanian yang dikelolanya dahulu belum sempat dikeluarkan pada waktu hidup. Dan bagaimana anak-anaknya dapat membayarkan zakatnya tersebut, Ustaz? Bagaimana mekanismenya? Dihitung berapa zakat yang dibayarkan, kemudian dikeluarkan. Seperti itu mekanismenya. Dengan pertanian irigasi berapa persen, Ustaz? Para ulama bukan menjelaskan irigasi tidak irigasinya, dengan air dibeli atau bukan. Atau di Indonesia irigasi nggak beli air. Nah, ya, yang maksud dimaksud oleh para ulama fuqaha dengan air yang diairi dengan tanpa uang, dengan pakai uang itu bukan irigasi. Masya Allah. Itu beli air pakai tangki seperti itu. Tapi kalau irigasi Indonesia gratis, air, bukan dia beli air, paling dia hanya dikenakan biaya perbaikan saluran-saluran air, tapi airnya gratis. Taib, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yasmin di Bogor. Silakan Abu Yasmin. Kalau menghitung zakat berdasarkan semua pemasukan yang ada, kemudian kita hitung secara global saja. Jadi artinya gaji sekian, ada juga misalkan pendapatan dari jualan sekian, ada juga pendapatan misalkan dapat dikasih. Jadi semua itu kita total aja seluruhnya. Nah, di akhir tahun misalkan berjumlah 100 juta, dihitung dari situ saja langsung semua zakat. Apakah itu sudah benar caranya? Sebentar, Afi. Anda hitung pendapatan kan ya? Iya. Zakat bukan pendapatan. Zakat bila Anda pendapatan Anda ketika dapat langsung dapat satu nisab. Satu sekarang 85 gram emas sekitar 65 jutaan lebih atau 70 jutaan kurang 65 juta lebih. Dapat sekarang Anda punya waris 65 juta. Ini hari ini belum wajib Anda berzakat, baru menghitung haul, mulai haul zakat. Hari ini sekarang wajib kan ya? Tanggal. Rajab sekarang enggak tanggal 20 Rajab. Sampai 20 Rajab tahun depan, ya, Anda lihat uang Anda yang sekarang 70 juta tadi. Pernah turun dari nisab atau tidak? Bila turun dari nisab, la qadar Allah, mamanya Anda butuh sana sini, kemudian biaya hidup dan segala macam. Di Rajab tahun depan 20 Rajab tinggal lagi umpamanya 3 juta. Tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Andai di 20 Rajab tahun depan itu uang Anda sampai umpamanya 300 juta, zakat Anda bukan dari tadi 60. Maaf 70, tapi dari 300 dikali 2,5%. Paham cara menghitung zakat? Iya, Ustaz. Terus prinsip menggabungkan semua harta dihitung cepat. Bukan harta, uang. Uang, iya. Karena harta luas. Tanah kalau Anda tempatin, harta juga namanya. Iya. Rumah Anda pakai, harta juga namanya. Tapi tidak ada zakat barang yang dipakai. Iya. Nah, kalau dari uang semua itu digabung, semua jadi total. Jadi tidak dipilah-pilah, ini dari gaji, ini dari berjualan, dari niaga, ini dari dapat dikasih, tidak dipilih-pilih, tapi di total saja seluruhnya, total seluruhnya itu saja yang berdasar penghitungan zakat. Apakah dengan cara ini sudah benar, Ustaz? Jadi, saya tidak bisa jawab benar dan salahnya, karena penjelasan Anda tidak lengkap. Saya jelaskan tadi dari awal, umpamanya sekarang hari, 3 hari yang lalu Anda dapat warisan, umpamanya 100 juta. Ya. Nah, 4 hari yang lalu Anda dapat gaji umpamanya 5 juta. Tambah 5 juta tambah 100, 115. 2 hari yang lalu Anda dapat hadiah dari teman atau dari kakak atau dari abang umpamanya 10 juta, 115 juta. Ini sekarang sudah sampai nisab. Iya. Ya. Semenjak sampai nisab 5 berapa tadi 5 hari yang lalu tadi, di tanggal 15 Rajab umpamanya, sampai 15 Rajab tahun depan lihat ada lagi uang masuk masuk keluar masuk itu kan 150 juta tadi mungkin nambah lagi, mungkin kurang lagi. Iya betul. Baik dari uang gaji, uang bisnis, uang hibah, uang waris segala macam, ya uang Anda di bank, uang Anda piutang Anda di orang, itu ada hitung semuanya. Iya. Bila di akhir di Rajab tahun depan tanggal 15 masih di atas nisab, ya kali 2,5%. Andai kurang karena kebutuhan Anda atau Anda beli rumah atau beli rumah untuk anak, ya. Kurang dari nisab, tinggal lagi 30 juta maka tidak ada zakat. Iya. Ya, alhamdulillah. Jazakumul khair. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Demikian jawaban dari Ustaz, dan ini menjawab pertanyaan dari pesan singkat yang juga menanyakan hal yang sama. Jazakumul khair. Baik, kami berikan kesempatan satu penelpon kembali di line telepon 021-823-6543. Ya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo. Iya, dengan siapa, umur di mana? Assalamualaikum. Dengan hamba Allah, Ustaz. Baik, di mana? Dengan di Jakarta. Baik, silakan. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, rencananya saudara saya ini ingin bekerja sama dengan saya untuk usaha di bidang kuliner. Bidang kuliner? Karyawannya. Bidang kuliner? Ya, di bidang kuliner, entah saya menjadi karyawannya atau bagaimana. Sebentar, kerja sama atau Anda karyawan, Ibu? Mungkin antara, saya juga belum tahu sih Ustaz, karena ini kan rencana. Terus? Lalu kemungkinan saudara saya ingin mendaftarkan usahanya itu di layanan ojek online, Ustaz. Terus? Lalu bagaimana hukum penjual yang mendaftarkan usahanya tersebut, dan bagaimana saya menyikapinya? Apakah lebih baik saya mundur apabila dia tetap berkeinginan untuk mendaftarkan usahanya di ojek online tersebut gitu, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Wallahu a'lam, sebagai merchant atau penjual enggak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah pembeli dengan sistem aplikasi yang menerima online tadi. Bagi penjual, dia menjual barangnya, hukumnya adalah halal, kecuali kesepakatan itu mengandung unsur riba dan pihak kuliner bersepakat, dan yang bersepakat adalah kan saudara Anda, bukan Anda. Anda tidak melakukan kesepakatan, maka saudara Anda paling yang berdosa. Tapi tentu ingatkan dia. Tapi bila diingatkan dia tidak mau memindahkannya, Anda halal bekerja di sana. Kecuali Anda sebagai, kalau Anda masuk dalam kerjasama, Anda juga setor modal, bagi Anda haram menyetorkan modal bila dia melakukan transaksi tersebut. Karena bila dia melakukan kerjasama dengan pihak tersebut dan ada unsur ribanya, Anda sebagai pemegang sebagian saham juga terkena dosa sebesar saham yang Anda setorkan. Tapi kalau maksud kerjasama Anda hanya sebagai karyawan saja, tidak ada, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Oh, terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan. Allah barakafik, barakallahu fik, dan jazakallahu khair. Kita terima satu telepon terakhir, silakan di 021-823-6543 di kesempatan pagi ini dalam bab ijarah. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Pak Samin di Kalimantan, Pak. Pak Samin di Kalimantan, silakan, Pak. Halo, saya ini punya istri sudah meninggal. Saya punya anak 5. Saya punya kebun sawit. Jadi berapa bagian istri saya? Jadi saya sekarang sudah kawin lagi. Sebentar Bapak, Pak Samin. Istri Bapak meninggal. Ya. Istri Bapak, kebun itu milik istri Bapak atau milik Bapak? Milik kami berdua, Pak. Berarti ada saham istri di situ. Milik saya, ya. Berapa persen saham istri di kebun sawit tadi, Pak? Ya. Berapa persen kira-kira, Bapak? Jadi ada 20 hektar, Pak, yang sudah panen. tapi bagaimana itu, saya punya anak 5. Iya, saham istri di situ berapa persen? Bapak tahu persentasenya berapa? 1/5 kah atau 50% kah atau 60% dari keseluruhan 20 hektar tadi? Ya, soal saham Pak kan begini, saya punya kebun itu, istri saya masih hidup. Ya, untuk bagian istri saya, apakah sudah bisa dikeluarkan, bisa dibagi anak saya? Yang istri Bapak tahu berapa bagian istri Bapak di situ di tanah 20 hektar tadi itu? Tidak ada, Pak. Tidak tahu saya, Pak. Menurut hukum Islam berapa? Menurut hukum Islam, ya berapa kesepakatannya? Dulu waktu beli tanah pakai uang Bapak atau uang istri? Uang saya semua, Pak. Istri nggak ada sahamnya di situ berarti? Dia nggak setor uang ya. Untuk itu? Iya, iya, iya. Dia hanya ikut bantu mengelola, bekerja begitu? Iya, ikut sama dengan suami istri, Pak. Iya. Kalau dia ikut mengelola, kalau Bapak ingin berikan umpamanya sepertiga buat biaya pengelolaan ya dari 20 hektar tadi Bapak kasih 7 hektar sahamnya dia, kemudian itu yang dibagi waris, enggak ada masalah. Bagi waris berapa, Pak? Dibagi waris, suaminya dapat, Bapak dapat juga. Suami dapat 1/4. Anak laki-laki berapa, Pak? 1. Anak perempuan? 4. 4 anak perempuan. Ini masih hidup semua kan ya? Satu meninggal yang perempuan, Pak. Berarti 3 anak perempuan sekarang? Iya, iya, iya. 3 laki-laki 1. Bapak dan ibu dari istri Anda yang sudah meninggal masih hidup? Kenapa? Ibu dan bapak dari istri Anda yang sudah meninggal tadi masih hidup? Istri saya kawin lagi, Pak. Istri saya kawin lagi. Orang tua dari istri Bapak sudah meninggal semua? Orang tua dari istri, Pak. Istri yang sudah meninggal. Iya, iya. Bapak ibunya masih hidup, Pak. Kenapa? Orang tua dari istri Bapak yang sudah meninggal. Enggak meninggal semua, Pak. Ah, baik. Ya, berarti hanya suami dan anak laki 1, anak perempuan 3. Iya, iya, Pak. Nah. Ya. Berarti 4 1 3 3 dibagi 5. 5 kali 4 20. 5 kemudian 6 kemudian 3. 3 3. Dibagi 20, Bapak. Hak istri Anda yang tadi sepertiga dari dari kebun 20 hektar tadi Anda bagi 20, dibagi 20. 5/20 milik Anda sebagai suami, 6/20 milik anak laki-laki, 3/20 milik masing-masing anak perempuan.